Hey, der Hans, ja? So? Ja. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mutabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullah ta'ala al-qa'idatul 'ashiratu, kaidah ke-10, al-bainatu 'ala al-mudda'i, bukti itu kewajiban orang yang mengklaim, wal yaminu 'ala man ankara, dan sumpah itu menjadi kewajiban orang yang mengingkari tuduhan. Fijam ida'awa wal hukuk wa khairiha, dan ini berlaku untuk semua klaim, semua permasalahan hak dan lainnya. Ini bagus. Wa qada jima'alul ilmi ala hadal asli al-alimi fil jimlati qala sallallahu alaihi wasallam al-bayinatu ala al-mudda'i wal yaminu ala man ankara rawahul bayhaqi wa aslu fi sahihaini وهذا الأصل يحتاجه القاضي والمفتي وكل أحد لشدة الحاجة إليه وقد قيل في قوله تعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب إن فصل الخطاب هو أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر لأن فيه تنفصل المشتبهات وتنحل الخصومات ولا شك أن ذلك داخل في فصل الخطاب لأنه لأنه الفصل بين الحق والباطل في الديانة والأموال والحقوق. Nah, para ulama sepakat dengan kaidah yang penting ini fil jumlah secara umum. Artinya ini mengisyaratkan dalam tafasil, dalam rincian terdapat khilaf. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukti wajib didatangkan oleh al-mudda'i wal yamin, dan sumpah kewajiban orang yang mengingkar dihadirkan oleh bihaqi. Dinilai hasan oleh An-Nawawi di Arba'in Nawawiyah. Dinilai sahih sanad oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di Buluhul Maram. Sedangkan redaksi Bukhari dan Muslim al-yaminu ala mudda'a alai. Sumpah kewajiban orang yang dituduh. Redaksi ini dihadirkan oleh Bukhari di Kitab Buahan bab tentang masalah jaminan. Di subbab idhtalafa rahin wal murtahin, jika terjadi perselisihan antara orang yang menggadaikan dan orang yang menerima gadaian dan semacam itu, maka bukti menjadi kewajiban pengklaim dan sumpah kewajiban orang yang mudda'a alaih yang tertuduh. Dan dijadikan oleh Muslim di Kitabul Aqdiyah bab tentang qadha, jamak dari qadha. Rahul Baihaqi, hadis di atas dijadikan oleh Baihaqi, dan asalnya di sini dijadikan oleh Bukhari dan Muslim. Wahadal asal, dan kaidah ini dibutuhkan oleh qadhi, juga dibutuhkan oleh mufti. Terdapat perbedaan antara qadha dan fatwa. Kalau qadha itu bersifat mengikat, orang yang tidak mau menerima qadha maka dia bisa dipaksa, karena qadhi itu punya tentara, punya polisi, sedangkan mufti anda punya, tidak punya tentara, tidak punya polisi, maka fatwanya tidak bersifat mengikat, hanya terikat bagi orang-orang yang merasa mantap dengan kekuatan argumen yang disampaikan oleh si mufti. Jika orang merasa mengganjal, maka sah-sah saja dia tawakuf terhadap fatwa, atau bahkan tidak setuju dan tidak sepakat dengan sebuah fatwa. Bahkan dibutuhkan oleh kullu ahadin, semua orang. Artinya ini dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada pertengkaran, kericuhan-kericuhan kecil sekalipun, ini bisa selesai dengan baik kalau menggunakan kaidah ini. Lishidatil hajat ilaih, karena adanya kebutuhan mendesak digunakan kaidah ini. Dan dikatakan berkaitan dengan tafsir firman Allah Ta'ala, dan kami berikan padanya hikmah kepada Daud, kami berikan padanya hikmah wa fasal al-khitab, dan perkataan yang bisa merinci, memisah antara satu dengan yang lain. Ada di tafsir mengatakan yang dimaksud dengan fasl al-khitab adalah hadis di atas, al-bayinatu 'ala al-mudda'i wal yamin 'ala man ankara, kaidah di atas. Lian Nabi, karena dengan asal ini, dengan kaidah ini, maka bisa dipisahkan hal-hal yang samar dan terurai persengketaan. Kesimpulan dari Syaikhul Sa'di tentang tafsiran ayat, tidaklah diragukan bahwasanya kaidah di atas termasuk faslul khitab, namun bukan satu-satunya faslul khitab, namun termasuk dari faslul khitab. Karena yang dimaksud dengan faslul khitab adalah kaidah atau hal-hal yang bisa digunakan untuk mengurai dan membedakan manakah yang hak dan batil fidyana dalam masalah agama, masalah harta dan masalah hak. Fakulu man nihda'a aynan inda ghairi au daynan ala ghairi au haqqan minah hukuki ala ghairi wa alaihi albayinat wa yakulu ma'abana haqqa wa yaktalifu nisabuha wa yaktalifu nisabuha wa haluha bihtilafil masyudi alaihi fa'in lam ya'ti bibayinatin tasyadu bisikhati dakwahu fa'alal akhari al-yamin wa alati tanfi madda'ahu al-muda'i. Fakulu man, maka semua orang yang mengaku-ngaku ainan satu barang itu adalah miliknya, padahal barang itu inda ghairihi, ada di rumah orang lain. Atau dainan ala, dia mengaku-ngaku kalau orang lain itu punya utang. Artinya dia punya dainan ala ghairihi. Dainan ala itu artinya berhutang. Jadi orang lain, ghair di sini berhutang. Kalau dainan li itu artinya saya punya utang. Dan wa sahibu dainan. Man? Dainan ala ghairihi. Dain lahu. Adain lahu. Alladhi yajib. Haqqu. Haqqun lahu. Maka siapa yang mengklaim, saya mengklaim bulan, wiwit itu punya utang sama saya, ini dainan ala ghairihi. Ini sama dengan saya ingdi dainan, li dainan, li dainan ala wiwit. Aw haqqan lil huquq, atau satu hak, misalnya hak nafkah atau yang lain. Fa'alil bayina, maka siapa yang muncul wajib mendatangkan bukti. Dan apa itu pengertian bukti? Kuluma abanil haqqa, semua yang memperjelas, menjelaskan di manakah letak kebenaran, baik saksi ataupun yang lain. Dan sebagian ulama, sebagian fuqaha membatasi bayina dengan saksi. Yang benar, al-bayina adalah segala sesuatu yang bisa bermanfaat untuk membedakan manakah yang punya hak dan tidak. Namun tentang berbeda-beda tentang nisab minimal saksi, ada yang cukup satu, ada yang dua, ada yang empat. Demikian juga keadaan keadaan saksi bikhtilafil masyhud alaih, melihat yang mau diberi persaksian. Maka jika penuduh tidak bisa mendatangkan satu bukti yang menguatkan benarnya klaimnya, maka kewajiban yang lain adalah bersumpah, yang sumpah ini memiliki faedah untuk meniadakan apa yang diklaim oleh orang yang mengklaim. Nah, kita baca footnote Mas Agus. Qala syarihu rahimahullah ta'ala qawlu rahimahullah إن البينة كل ما أبان الحق يعني ليست هي الشهود فقط بل كل ما أبان الحق فهو بينة لذلك ذكر العلماء رحمهم الله مسائل كانت البينة فيها قوة الظاهر فمن ذلك القسامة وهي ما إذا قتل قتيل بين قوم أعداء لقبيلتهم ثم ادعت القبيلة أن قاتل قتيلهم فلان وليس عندها بينة فإنه يقال لهم بينتكم أن تخلفوا 50 يمينا على القاتل ثم تستحقون دمه فهم ليس عندهم بينة تشهد لهم لكن قرينة الحال تدل على صدقهم وصحة دعواهم. ومن ذلك أن تدري المرأة أن الأواني التي في البيت لها ولا يستعملها إلا الرجال ويدعي الزوج أنها له فهنا القول قول الزوج لأن الظاهر معه. نعم. Yakni artinya laisa hiya yang namanya bayina bukan hanya semata-mata saksi dan segala hal yang bisa memperjelas dan menjelaskan kebenaran, maka itu adalah bukti. Oleh karena itu para ulama rahimahullah menyebutkan sejumlah masalah bukti di sana adalah kuwatu zahir, adalah indikator yang kuat. Famindzalika contohnya kasus Qusama. Qusama adalah kutila qatilun, qatil bimana maktul, terbunuhlah orang yang terbunuh, dan dia terbunuh di perkampungan, satu kampung yang kampung tersebut memusuhi kabilah si korban. Nah, ada dua kampung. Nah, korban terbunuh di daerah perkampungan musuh kampungnya. Sumadatul kabilah, maka penduduk kampung si korban atau suku korban mengklaim bahasanya qatilu qatilihim, yang membunuh warganya adalah fulan. Kenapa? Karena alasannya apa? Karena dia mati di teras, ditemukan mati di teras rumah orang yang sangat memusuhinya. Tidak ada saksi yang melihat kalau dia pembunuhnya. Tidak ada senjata, tidak ada, bisa kita katakan tidak ada sidik jari. Namun dia mati ditemukan, dipendam atau ini di teras rumah orang yang pemusuhannya sangat luar biasa dengan dirinya. Walaysa indaha bayinah, sedangkan keluarga korban tidak punya bukti kalau saksi atau apa, sidik jari dan sebagainya kalau pemilik rumah adalah pembunuhnya. Maka kita katakan pada keluarga korban, bukti kalian, bayinah kalian, kalian berani sumpah 50 kali qatil menyatakan bahasanya si pembunuh adalah fulan. Kemudian engkau berhak untuk mengkisos si fulan. Maka keluarga korban di sini tidak punya bayinah yang mendukung pernyataan mereka, namun cuma punya qarinatul hal, indikator keadaan yang menguatkan menunjukkan benarnya klaim mereka dan sahnya pengakuan mereka. Contohnya ketika terjadi perceraian antara suami dan istri, maka harta suami dibawa suami, harta istri dibawa istri. Lalu istri mengklaim bahasanya benda-benda tertentu yang ada di rumah itu adalah miliknya. Karena tidak ada harta kuno gini, semuanya ini mana yang jadi miliknya dan mana yang bukan miliknya. Mana yang dibeli dengan uang si suami, mana yang dibeli dengan asli murni uang istri. Padahal barang tersebut la yastakmiluha illa rijal. Secara hukum uruf, tidak ada yang biasa menggunakan barang semacam ini, benda semacam ini, kecuali laki-laki. Apa kira-kira contohnya kalau tempat itu? Kalau perokok ada contohnya. Asbak. Awan nih masalahnya. Cangkul mungkin. Kasih patukangan ya, gaji ya, motor sport. Pada secara hukum offline stamina ilah rejan, tidak ada menggunakan benda-benda tersebut kecuali laki-laki. Demikian juga suami mengklaim benda itu adalah miliknya dan dibeli dengan hartanya. Fauna al-qaul qalu zawj, maka dalam situasi ini yang kita menangkan perkataan suami, alasannya li anad dhahir ma'ahu, indikator kuat bersamanya, yaitu indikatornya apa? La yastamiluha illa rijal. Nah, Ustaz Kamal. Wa kadzalika ma dzakarahu ulama'u law anna rajulan bi yadihi imamatun وعلى رأسه إمامة فلحقه إنسان وهو يقول إمامتي إمامتي وهذا الذي لحقه ليس عليه إمامة فهنا تعارض الأصل والظاهر فالأصل أن الذي بيده الإمامة تكون له والظاهر أنها لهذا الذي ليس عليه إمامة وقد لحقه ويقول إمامتي إمامتي فهنا نقول القول قول المدعي لأن معه بينة تدل على أنه صادق وهو كونه ليس عليه إمامة وذاك عليه إمامة وبيده إمامة ثم هو هارب أيضا وهذه قرينة ثانية تدل على أنه قد أخذها من المدعين. نعم. Demikian juga apa yang disebutkan oleh para ulama, seandainya ada seseorang, ada seorang laki-laki, di tangannya dia pegang sorban, di kepalanya dia juga pakai sorban. Dia pakai sorban namun juga megang sorban. Dan ini satu hal yang ghairu ma'ruf urfan. Satu hal yang tidak wajar secara urf. Orang menyatakan ini satu hal yang ganjil, aneh, mencurigakan. Kenapa orang kok sudah pakai sorban bawa sorban? Untuk apa dia bawa double? Kenapa orang pakai songkok hitam namun juga pegang songkok hitam? Ya? Dan dia bukan penjual songkok, dia orang biasa saja. Falahi kau insanun, lalu dia dikejar oleh seseorang. Yang orang itu tersebut mengejar sambil mengatakan sorbanku, sorbanku. Wahatalladzi lahiqahu, dan yang mengejar tersebut laisa ali imama, tidak pakai sorban. Fahuna, maka di sini ta'aradal al-asl wa zahir. Maka dalam kondisi ini, dalam kasus ini terdapat pertentangan antara hukum asal dan zahir. Yaitu qarinah. Zahiratul qarinah atau zahiratul hal. Fal asal yang dimaksud dengan asal di sini adalah orang yang di tangannya pegang sorban, maka sorban itu miliknya. Namun zahir menyudukan annaha lihada. Namun indikator menunjukkan bahwa sorban tersebut milik orang yang tidak pakai sorban. Dan dia pun mengejarnya sambil mengatakan sorbanku, sorbanku. Dan orang yang memakai sorban kok kemudian memegang sorban, nah ini satu hal yang dianggap ini, menyimpang dari al-urf. Fauna naqul, maka kesimpulan kita dalam kasus ini, maka al-qaul qaulul mudai, maka perkataan yang benar adalah perkataan orang yang mengaku itu sorbanku, itu sorban. Kenapa? Karena dia punya bayinah yang menunjukkan ala annahu shadiqun, kalau dia adalah benar, yaitu bayinahnya adalah dia tidak memakai sorban. Wadzaka, sedangkan orang itu memakai sorban dan di tangannya juga sudah ada sorban, dan dia orang yang punya sorban dua itu juga lari. Juga dia bawa megang sorban sambil lari. Maka larinya si orang ini qarinatun tsaniyah, adalah indikator kedua yang menunjukkan bahwasanya dia mengambilnya dari al-mudai, orang yang mengklaimnya. Ya, ada orang cerita kalau di Belanda itu kalau malam hari kok lari, itu qarinah kalau dia pencuri. Maka tidak boleh lari kalau malam hari, karena itu di off-nya orang Belanda, malam hari kok lari, itu pencuri. Maka ya indikator boleh jadi berubah, berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau kita ya tidak sampai malam-malam lari, ya masih biasa aja. Tapi kalau di Belanda sudah luar biasa. Maka polisi bisa kemudian nangkap sekedar orang itu malam-malam lari. Kemudian ditimpai pasal pencurian. Nah, kalau uraian Syekh Nutemin seperti ini, masalah sorban tadi, dan ada uraian yang lain yang mengatakan bahwa bahwasanya yang punya, yang megang dua soban tadi itu statusnya mudai, dan dia punya kewajiban mendatangkan bukti kalau dua-duanya adalah sobannya. Kalau dia tidak bisa mendatangkan bukti, maka al-muda'a alaih yang ngejar, dia cukup bersumpah demi Allah itu sobanku, soban yang di tangannya itu sobanku. Ini orang yang lain mengatakan demikian, seperti di Jami Ulum Wal Hikam ketika menjelaskan hadis yamin alal mudai wal albayinatu alal mudai wal min alaman angkara. Maka yang dimaksud mudai yang punya kewajiban datangkan bukti adalah yang punya sorban, dua sorban tadi, yang megang dua sorban tadi. Sehingga terdapat perselisihan pendapat tentang di antara para ulama tentang definisi mudai. Mudai itu siapa? Apakah sekedar ada orang yang mengaku itu sobanku itu mudai? Ini nampaknya ini kaidah yang dipakai oleh Zainul Tsaimin. Itu sobanku, maka dia berarti mudai. Kemudian dia dianggap punya bukti, buktinya adalah tadi qarina, qarinatul hal. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan mudai tidaknya sekedar itu sobanku, itu belum tentu mudai. Itu punya aku, itu belum tentu mudai. Namun mudai adalah orang yang yukhalif asal atau yukhalif al-uf. Ada dua macam. Ima yukhalif al-asal, yukhalif al-asal. Tadi contoh asal misalnya jika barang itu ada di tangan seseorang, maka asalnya dia adalah miliknya. Jika satu tanah itu ditempati oleh seseorang, bahkan dia telah menempatinya puluhan tahun, bahkan sudah beranak cucu di situ, nah, maka hukum asalnya tanah itu adalah tanah milik dia. Maka siapa yang khalif al-asal, yang dia yang berkewajiban untuk mendatangkan bukti, dan dialah mudai. Atau mudai adalah yukhalif al-adah. Ada satu of. Ada satu of di satu masyarakat. Siapa yang khalif al-of? Khalif al-of, maka dia wajib untuk mendatangkan bukti. Of orang pakai sorban ya cukup satu. Kalau dia bukan jualan sorban, sambil nenteng sorban yang lain, makanya khalif al-ada. Sehingga dia mudai. Buktikan. Kalau kalau soban tersebut itu adalah milikmu. Maka ini mungkin manfaat kalau untuk kasus kontemporer, terutama definisi mudai yang ini, manfaat untuk ya, usulan sebagian pihak mengusulkan untuk koruptor itu pakai pembuktian terbalik. Dia diminta untuk mendatangkan bukti itu harta halal bagi dirinya. Maka itu bisa pembuktian terbalik, itu bisa kita benarkan dengan menggunakan definisi mudai, definisi yang kedua yukhalifil alada dan yukhalif al-of. Ini PNS dan dia tidak punya sambilan, dia tidak punya sambilan, hartanya kok sekian, kok rekeningnya rekening gendut, gak tau lah. PNS 3A, kerjaannya apa, bagian apa, tunggangan jabatannya sekian, dia tinggal di mana, kan bisa dihitung. Bisa dihitung. Loh, kok sampai rekeningnya kok sekian? Ini yukhalif al-uf, yukhalif al-ada. Ini menyelisih hukum, hukum ada. Maka dialah mudai. Dia statusnya mudai. Dia wajib datangkan bukti kalau ini adalah harta halal saya. Maka jadinya pembuktian terbalik. Namun berarti ya tidak semua. tidak semua bisa pakai pembuktian terbalik, ya, bisa dengan ya dia melihat ini background yang anak orang kaya atau tidak, dia punya usaha ataukah tidak, dia mulai usaha sejak kapan, nanti dilihat dan seterusnya, maka nanti bisa diponis ini menyelisih al-khauf, sehingga dia punya kewajiban untuk mendatangkan bukti kalau itu harta halal untuk dirinya. Nah, kemudian catatan lagi yang kedua, Abul Hasna. Bismillah. Ramin al-bayinati ma'amisobuha arba'atu rijali az-zina wal-liwati wa minha bayinatuhu rajulani as-sariqati wa minha ma bayinatuhu rajulun wa mu'atani al-amwali wa ma yulhaqu wa ma yulhaqu biha wa minha ma bayinatuhu rajulun wa yaminun wa yaminul mutani. Nah, maka di antara bukti ada yang nisabnya harus 4 dan itu harus laki-laki, perempuan tidak sah. Contohnya kasus perzinahan. Tidak bisa 3 laki-laki, 2 perempuan itu tidak bisa. Harus laki-laki tinggal jumhur. Semuanya 4-4-nya harus jenis kelaminnya adalah laki-laki. Demikian juga liwat. Wamin hadan ada yang buktinya adalah dua orang seperti kasus pencurian, saya lihat dia yang mencuri. Dan ada yang bayinah adalah satu laki-laki dan dua perempuan kalamwal untuk transaksi finansial, ya, utang piutang, sewa menyewa. Wa mayul haqu biha dan yang bisa disamakan dengan amwal. Wamin hadan di antara kasus ada yang bayinahnya adalah satu laki-laki dan sumpah si pengklaim. Nah, satria. Wa kadzalika idza thabata al-haqqu fi dimmati al-insani thumma ja'a annahu kharaja minhu bi qada'in aw ibra'in aw ghayrihima fal aslu baqa'uhu fa inna fa in ja'a bi bayyinatin tashhadu bi da'wahu wa illa halafa sahibul haqqi anna haqqahu baqin wa lam yastawfihi wa hukima lahu bihi wa kadhalika man idda'a istihqaqan fi waqfin aw mirathin fa 'alayhi iqamatul bayyinati allati tathbutu sababan alladhi yastahiqqu bihi dhalik wa illa lam yathbut lahu shay'un fa in kana al malu biyadi man la yad'ihi li nafsihi al qatati wal amwal allati yajhalu arbabuha فَبَيِّنَةُ الْمُدَّعِي أَنْ يَصِفَهُ بِصِفَاتِهِ الْمُعْتَبَرَةِ وَجَمِيعُ الدَّعَوَى مُقَرَّةٌ إِلَى هَذَا الْأَصْلِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَيُقَارِبُ هَذَا الْأَصْلُ الَّذِي بَعْدَهُ وَهُوَ. Nah, maka tadi demikian juga idza sabata al-haq, jika satu hak itu telah terbukti ada pada tanggung jawab seseorang, kemudian orang tersebut, orang yang berkewajiban, orang yang berkewajiban tadi mengklaim kalau dia telah keluar, dia telah menunaikan, telah keluar dari kewajibannya. Kenapa biqadha'? Karena dia telah bayar utangnya, utang kredit atau utang jual beli kredit atau utang telah melunasi utang piutangnya. Au ibra, atau dia telah diputihkan oleh orang yang mengutang atau yang lainnya, maka hukum asal utang tersebut masih menjadi tanggung jawab dan kewajibannya. Maka jika dia bisa mendatangkan bukti yang menguatkan klaimnya, kalau saya telah melunasi utang, buktinya ini kuitansinya, tanda tangannya asli, atau kemudian dia telah diputihkan utangnya, ini dua orang saksi yang menunjukkan kalau telah ada ikrar dari orang yang menghutangkan kalau dia telah putihkan utangnya. Wa illa, jika dia tidak bisa mendatangkan bukti, maka sahibul haq, orang yang menghutangi, bersumpah bahwasanya piutangnya masih ada di tempat orang ini, walam yastaufihi, dan belum dilunasi. Wa hukima lahu bihi, maka dimenangkanlah, maka putusan itu kemudian berpihak kepadanya. Putusan peradilan dimenangkan pada orang tadi. Demikian juga orang yang mengklaim kalau dia berhak untuk mengurusi satu berhak untuk mendapatkan wakaf, maksudnya berhak untuk mendapatkan mendapatkan hasil wakaf. Misalnya ada wakaf toko atau wakaf hotel, telah diikrarkan siapa yang nanti keuntungan ini untuk siapa. Sama pewakaf sudah disampaikan keuntungan untuk si A, si B, si C. Ada orang mengklaim saya termasuk orang yang berhak atas keuntungan usaha wakaf ini. Kalau miras atau berhak untuk mendapatkan warisan, maka dia wajib mendatangkan bukti yang bukti tersebut menunjukkan ada padanya sebab yang dengannya dia berhak atas harta wakaf atau warisan. Wa illa lam yuthbit lahu syai', jika tidak ada satupun yang bisa menguatkannya, tidak punya bukti yang menguatkannya, fa in kana al-mal biyadihi biyadi man la yada'ihi li nafsihi, maka jika harta tersebut di tangan orang yang tidak mengklaimnya, kalau itu adalah miliknya semacam luqatah dan harta-harta yang tidak diketahui siapa pemiliknya, maka bukti dari pengklaim adalah mendeskripsikan barang dengan deskripsi yang diakui. Maka di sini bayyinah untuk orang yang mengaku ini adalah milik saya, harta temuan yang ada di tangan seorang itu adalah milik saya, bayyinahnya adalah mampu mendeskripsikan. Wajib da'awah, maka semua klaim itu tidak boleh tidak membutuhkan kaidah ini. Wallahu a'lam. Wa yuqaribu hadzal aslu, dan kaidah ini itu mirip-mirip dengan kaidah setelahnya, yaitu sebagai berikut. Fafil qata idza ja'a insanun wa qala hadhihi li qulna sibha lana fa idza wasafaha fantabaqal wasfu alayhi aqtayna iyyahu biduni yaminin biduni shuhudin bi anna man hiya biyadihi lam yad'iha li nafsihi hatta naqula la budda lil mudda'i min bayyinati fa illam yasifha bi awsafiha fa innaha laysat lahu wa ala hadha fa bayyinatun sahibul luqatati wasfuha bima yantabiqu ala al luqatati. Fa fil luqata, maka untuk barang temuan, dan barang temuan itu berbeda dengan harta karun. Di tempat kita banyak orang yang mencampur adukan dua hal tersebut. Maka luqatah itu berbeda dengan rikas. Fa fil luqatah, maka dalam luqatah, jika seorang mengatakan bahasanya benda itu adalah milikku, maka kita katakan deskripsikanlah benda ini pada kami. Maka jika dia bisa mendeskripsikannya dan deskripsinya intabaqa, memang cocok alaihi dengan benda tersebut, kita berikan benda tersebut kepadanya tanpa perlu dia bersumpah, tanpa perlu dia mendatangkan saksi. Lianna man hiya, karena orang yang benda tersebut ada di tangannya, dia tidak mengklaim itu miliknya. Yang menyebabkan kita mengatakan bahasanya pengklaim harus mendatangkan bayyinah. Sebabnya kenapa tidak perlu saksi dan sebagainya, karena dia orang yang megang itu tidak mengklaim itu miliknya. Kalau yang megang itu mengklaim miliknya, nah baru al-asal adalah miliknya, karena dialah yang megangnya, dan itu wajib mendatangkan bukti kalau itu miliknya. Namun jika dia tidak bisa mendeskripsikannya dengan deskripsi yang benar, fa innaha laysat lahu, maka benda tersebut bukanlah miliknya. Maka berdasarkan hal ini, bayyinah untuk sahibul qathah, untuk pemilik barang temuan, adalah manakala bisa mendeskripsikannya bima, dengan deskripsi yang topiku sesuai dengan barang temuan tersebut. Dan kaidah yang ke-11, al-aslu baqa'u makana ala makana, yang hukum asalnya adalah kita mempertahankan keadaan awal. Wal yamin la yazulu bi syak, dan yang namanya wal yaqin, yang namanya yakin tidak hilang, bisa hilang dengan ragu-ragu. Nah, fitri. Hadza aslu kabirun yadullu alaihi qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadis الصحيح حين شكا إليه رجل يجد شيئا وهو في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أي حتى يتيقن أنه أحدث فمتى تيقن أمرا من الأمور أو استقصد أصلا من الأصول فالأصل بقاء ذلك الأمر المتيقن المتيقن فلا ينتقل على ذلك بمجرد الشك حتى يتيقن زواله فيدخل في هذا بعد مسائل الأصل الذي قبله ويدخل فيه أن من يتيقن الطهارة من تيقن طهارة وشك في الحدث هل حصل له موجب من موجبات الطهارة ونقيدون من نواقضها فالأصل بقاء طهارة وطهارة أصل كل شيء فما تشخص في طهارة ماء أو فقعة أو ثوب أو إناء أو غيرها Nah, kata aslun kabirun ini adalah kaidah yang sangat penting. Kaidah ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih yang syaka ilahi rajul tentang ada seorang yang mengadu pada Nabi dan menjumpai sesuatu di perutnya. Oh, sholat ketika dia sedang sholat. Maka Nabi katakan layan sarif, janganlah dia batalkan sholatnya sampai dia mendengar suara atau mencium bau. Diatkan oleh Bukhari diberi judul bab tidak boleh berwudu karena ragu-ragu kecuali jika telah yakin. Diatkan oleh Muslim diberi judul bab oleh Nawawi bab dalil siapa yang yakin dalam keadaan taharah dan ragu-ragu kalau dia hadas falahu maka dia boleh untuk sholat dengan menggunakan taharah yang ragu-ragu atau taharah yang taharah tersebut. Artinya hatta yataqayyan annahu ahdasa, sampai dia yakin kalau dia benar-benar berhadas. Maka berdasarkan hadis ini bisa kita katakan asal muasal kaidah adalah cara pembuatan kaidah fikih dalam hal ini adalah mimbabil qiyas. Mimbabil qiyas. Dasarnya adalah hadis, hadisnya tentang masalah taharah. Kemudian diambil ilahnya, maka kemudian ilahnya itu yang jadikan kaidah. Nah, ilahnya itu yang jadikan kaidah. Kemudian kasus-kasus yang lain ya, kita samakan, artinya kita kiaskan. Fama tatayakana maka jika yakin meyakini satu hal au istasafa aslam minal usul atau mempertahankan hukum asal fal asl maka hukum asalnya baka udhalikal amru al mutayakkan tetap adanya perkara yang diyakini tadi dan perkara tersebut tidak boleh berpindah dari hal itu dengan semata-mata ragu-ragu sampai kecuali jika telah yakin kalau itu berubah. Fa'idhulu fi hadza maka termasuk dalam kaidah ini sejumlah permasalahan yang telah dibahas di kaidah sebelumnya. Dan termasuk dalam kasus ini siapa yang yakin kalau dia dalam kondisi thaharah kemudian dia ragu-ragu tentang hadas apakah terjadi pada dirinya mujib faktor yang mengharuskan untuk thaharah dan salah satu pembatal thaharah fal asl maka hukum asalnya adalah dia masih tetap dalam keadaan thaharah. Dan bersih adalah hukum asal segala sesuatu. Maka jika seorang ragu-ragu, jika ada orang yang ragu-ragu tentang bersih tidaknya air atau tempat atau kain atau bejana atau yang lainnya, maka adalah dia bangun berdasarkan hukum asalnya, yaitu kalau itu thahara. Orang yang ragu-ragu apakah lantai di sini najis ataukah tidak, karena tuan rumah punya anak kecil dan tidak begitu tahu hukum masalah najis, maka sekedar ragu-ragu jangan-jangan ini adalah lantai yang najis, ini tidak bisa dipakai. selama tidak ada indikator kuat kalau najis, maka hukum asalnya adalah suci. Nah, bagus. Penuh. Syakka, ragu-ragu di sini mencakup dua hal. Pertama, ragu-ragu terjadinya sesuatu, dan ragu-ragu tentang benarnya hukum satu perkara dalam syariat. Contoh ragu-ragu jenis yang kedua, misalnya ada orang yang mengatakan, yaitu Hanafiyah, al-qai' yang kudul wudu, bahasanya muntah itu membatalkan wudu. Maka kami katakan, kita katakan pada Hanafi, aina dalil, mana dalil yang menunjukkan kalau muntah itu membatalkan wudu? Fadha rajulun, maka orang ini adalah orang yang berwudu dan dia yakin wudunya masih ada pada dirinya. Maka mana dalil yang menghilangkan keyakinan ini? Jika dia datang membawakan hadis yang dhaif yang menunjukkan batalnya wudu karena muntah, maka kita tidak bisa berpindah dari hukum asal, sehingga kita tidak bisa mengatakan batalnya wudu gara-gara muntah. Ya, maka hadis yang ada tentang batalnya wudu karena muntah adalah hadis yang dhaif. Demikian juga terdapat hadis yang menunjukkan berdasarkan perbuatan Nabi, Nabi muntah kemudian berwudu. Nah, ini hadis yang sahih namun tidak bisa menunjukkan batalnya wudu karena ini semata-mata perbuatan Nabi. Dan perbuatan Nabi menghasilkan hukum anjuran, tidak menghasilkan hukum kewajiban, apalagi syarat sehingga menyebabkan batal. Demikian juga seandainya ada orang yang mengatakan idza tammatil muddatul mashi, jika telah selesai, telah habis masa mengusap dua khub, maka intaqadul wudu, maka wudu batal sebagaimana pendapat jumhurul fuqaha. Kulna, maka kami katakan, dan Syekh Muslim menyelisih jumhur dalam masalah ini mengikuti Syekh Musa'di dan Ibnu Taimiyah sebelumnya. Kulna la yang taqidu, kami katakan dengan semata-mata berakhirnya, selesainya 3 kali 24 jam itu tidak menyebabkan batal wudu. Alasannya karena wudu telah ada sebagai hasil dari dalil syar'i, maka telah tidaklah mungkin ayam taqidho kalau wudu tersebut batal kecuali juga dengan dalil syar'i. Demikian juga seandainya ada orang mengatakan seandainya seorang itu melepas khuf atau kaos kakinya setelah dia usap, maka wudunya batal, dan juga pendapat jumhur. Maka kami katakan itu tidak batal. Alasannya karena wudu telah ada bi muktadha dalil syar'iyyin, dasarkan dalil syar'i, maka tidaklah mungkin dia kita katakan batal kecuali juga dengan dalil syar'i. Ini kaidah yang penting yang beliau sampaikan. Jika ada satu amal itu telah ada sabata bimuktadha dalil syar'i, maka kita tidak akan perintahkan untuk mengulangi atau mengatakan batal illa bidalil syar'i. Kemudian wa min dzalika, Ustaz Kamal. Wa min dzalika law asabahu ma'un min mizabin aw ghairihi aw wuti'a rutubatun la yadri anha فتحصل الطهارات ومن تيقن أنه محدث وشك هل تطهر أم لا فهو على حدثه ومن شك هل صلى ركعتين أو ثلاثا جعلها ركعتين وسجد للسهو وكذلك لو شك في عدد طواف أو السعي أو عدد الغسلات المعتبرة بنى على العقل. نعم. Di antara contoh kasusnya adalah orang yang ketetesan air dari mizah, dari talang air atau yang lain, atau dia menginjak satu yang basah-basah dan dia tidak tahu apa yang basah-basah tersebut najis ataukah bukan. Maka hukum asalnya adalah suci. Wa man tayaqqana, dan siapa yang yakin kalau dia berhadas. Ya, muhdis berhadas, muhadis ulama hadis. Muhdas bid'ah. Apa lagi? Sama-sama. Muhdis berhadas, muhdas bid'ah. Nah, muhaddas itu. Muhaddas, yani mulham. Muhaddas artinya mulham, muhaddis artinya ahli hadis. Muhaddis sama muhaddas. Nah, wasyakka, dan dia ragu-ragu apakah telah tahar atau tidak, maka dia tetap dia dalam kondisi hadas. Dan siapa yang ragu-ragu apakah dia sudah sholat dua rakaat atau tidak, maka adalah dia jadikan dua rakaat dan dia perlu sujud untuk sahwi. Demikian juga orang yang ragu-ragu jumlah bilangan putaran tawaf atau sa'i, atau jumlah basuhan yang diakui, misal basuhan untuk najis anjing. Bana alal akal, maka adalah dia teruskan kegiatannya alal akal mengikuti bilangan yang paling sedikit. Coba lagi, Budi. Faidatana qad tanajasa au ahdasa fa innahu yabni ala al-asli aidan. Falau anahu tayaqqana annahu ahdasa ba'da ghurubi syamsi wa syaqqa hal tawadda'a aw la. Fal aslu baqa'ul hadasi kama sayati walau asaba saubuhu najasatan wa syaqqa hal wasalahu aw la. Fal aslu baqa'un najasati. Nah, idza kana qad tanajasa, jika satu benda itu telah terkena najis atau seorang itu mengalami hadas, fa inna yabni alal asli aidan, maka dia juga lanjutkan berdasarkan hukum asalnya, yaitu najis dan hadas. Seandainya orang itu yakin kalau setelah tenggelam matahari dia baru saja kentut berhadas, kemudian dia ragu-ragu apakah sudah berwudu ataukah tidak, maka hukum asalnya adalah dia tetap dalam kondisi hadas, sebagaimana penjelasan akan datang. Dan jika seorang itu telah mengetahui bahasanya pakaiannya itu asobat terkena najis atau najis, jadi ragu-ragu apakah sudah mencucinya atau belum, maka hukum asalnya masih najis dan belum dicuci. Ya, kemudian catatan kaki dua, Mas Agus. Qala syarihu rahimahullah ta'ala li'annahu al-yaqinu wa hadha idha lam yaghlib ala dhanni ahadil tarfaini فإن غلب على ظنه فإنه يبني عليه. وقد سبق لنا في كلام المؤلف أن العبادات يكتفي فيها بغلبة الظن، وجاءت سنة بهذا ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه. وعليه فنقول إذا كان الشيء مما يكفي فيه غلبة الظن فإنه يبني على غلبة الظن، فإذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعا وغلب على ظنه أن أربعا فهي أربع ويسجد للسهو. وكذلك يقال في عدد السعي وفي عدد الطواف، فإذا شك هل هذا هو السابع أو السادس وغلب على ظنه أنه السابع عندها طوافه، وإذا غلب على ظنه أنه السادس فإنه يأتي بالسابع. وإذا تردد ولا ترجيح عنده قلنا ائتي بالسابع ولا يسجد للسهو، لأن أصل هذه العبادات ليس فيها سجود، فكيف يكون هناك سجود للشك فيها؟ وهذا مما يدل على أن الحديث المروية في أن التواطؤ في البيت صلاة لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه اليقين karena itulah yang yakin dan mengacu kepada golah petuzan ini berlaku selama mengacu pada hukum asal itu selama berlaku selama tidak ada golah petuzan. Kembali kepada hukum asal itu berlaku selama tidak ada ghalabatudzon. Ini kaidah. Berlaku sebagaimana kemarin telah kalau tidak salah di pertemuan yang lewat. Kembali kepada hukum asal itu berlaku selama tidak ada ghalabatudzon. Kalau ada ghalabatudzon, maka tidak kembali kepada hukum asal, namun kembali kepada ghalabatudzon. Ini kaidah penting. Bahwa di dalam jaglab kaladzani ahadu taqafain. Ini berlaku jika tidak ada ghalabatudzon yang menguatkan salah satu dari dua kemungkinan. Faidah khalaf ala dhanihi, maka jika terdapat sangkaan kuat, fa'inna yabni alaihi, maka adalah dia teruskan ibadahnya dengan sangkaannya tadi. Waqad sabaqala nafi kalam ilmu alif, dan ini telah kita bahas, telah lewat kita bahas dalam perkataan penulis bahasanya ibadah itu cukup dengan ghalabatul dhan. Wajahat as-sunnah, dan terdapat dalil hadis yang menjelaskan hal ini, yaitu hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan jika salah satu kalian ragu-ragu tentang sholatnya, falyatahari, maka dia adalah dia pilih as-shawab yang benar, falyutima alihi, maka adalah dia sempurnakan berdasarkan pilihannya, pilihan yang berdasarkan sangkaan kuat tadi. Wa alaihi fa naqul, maka berdasarkan hal ini kita katakan jika sesuatu tersebut cukup dengan sangkaan kuat, maka adalah kita teruskan berdasarkan sangkaan kuat. Sehingga jika seorang teragu-ragu apakah sholat 3 rakaat ataukah 4 rakaat, dan ada sangkaan kuat kalau itu 4 rakaat, maka itu adalah 4 rakaat. Mengikuti sangkaannya dapat 4 rakaat. Fa'i arba'u arba'un, itu adalah 4 rakaat, dan ketika itu kata Sayyidul Zemin perlu dia sujud untuk sahwi. Demikian juga kita katakan untuk bilangan sa'i, dan juga bilangan tawaf. Maka jika seorang itu ragu-ragu apakah ini putaran yang ketujuh ataukah keenam, dan ada sangkaan kuat karena adalah ketujuh, maka salah-salah tawafnya. Jika ada sangkaan kuat kalau ini adalah 6, maka adalah dia tambah satu putaran lagi sebagai putaran yang ketujuh. Baik tatawa dada, dan jika orang tawaf itu bimbang dan dia tidak bisa memilih, dia tidak bisa memilih, itu bisa be. Maka kerjakanlah tawaf yang ketujuh. Dan untuk masalah tawaf tidak ada sujud sahwi. Kalau ragu-ragu dalam tawaf tidak ada sujud sahwi. Kalau ragu-ragu dalam sholat ada sujud sahwi. Kenapa? Karena hukum asal ibadah ini yaitu tawaf tidak ada sujudnya. Maka bagaimana mungkin kita katakan ada sujud untuk ragu-ragu dalam tawaf? Maka realita ini adalah indikator atau qarinah fiqhiyah yang menunjukkan bahasanya hadis yang diriwayatkan yang mengatakan tawaf mengelilingi Ka'bah adalah sholat adalah hadis yang tidak sahih sebagai hadis yang marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tersebut dicatatkan kaki diatkan oleh Tirmidzi, kemudian Darimi, Ibnu Uzaimah waqad ukhtulifa fi raf'ihi wa waqfihi. Jadi perselisihkan riwayatnya berselisih. Di satu versi dikatakan mauquf, di satu versi yang lain dikatakan mauquf. Diriwayatkan oleh Nasa'i dalam Sunan Kubra sebagai mauquf dan Baihaqi memilih merujukkan kalau ini yang benar adalah mauquf kata Ibnu Abbas. Demikian di Sunan Kubra, demikian juga yang memilih mauquf adalah Nawawi di Syarah Muslim. Demikian juga Syekhul Islam Abu Abbas Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa di jilid ke 21 dan 26. Waqal Taimiyah mengatakan wa al-ma'rifati bil hadis dan para ulama hadis tidaklah menilai hadis itu sebagai hadis yang sahih kecuali mauquf. Maka mereka katakan itu adalah perkataan Ibnu Abbas dan mereka tidak menetapkan itu adalah hadis yang marfu'. Di jilid yang ke-26 Ibnu Taimiyah mengatakan kemudian aku menom, kemudian jelaslah bagiku bahasanya taharah dari hadas bukanlah syarat sah tawaf, bahkan tidak wajib dalam tawaf tanpa ragu, cuma dianjurkan untuk bersih dari hadas kecil alias melakukan taharah kecil. Fa inna adillah syariah, karena dalil-dalil syariat hanyalah menunjukkan tidak wajibnya taharah dalam tawaf. Walaysa fi syariah, dan tidak terdapat dalam syariat dalil yang menunjukkan wajibnya taharah kecil fihi dalam tawaf. Maka permasalahan apakah orang yang mau tawaf itu wajib wudu atau syarat itu sebagai syarat sah tawaf atau punya mustahab, satu hal yang diperselisihkan ulama. Jumhurul ahli ilm mengatakan wajib wudu dalam tawaf. Jika tidak dalam kondisi berwudu, tawaf batal. Namun ba'du ahli ilm berpendapat kalau itu bukanlah satu kesyarat dan bukan satu keharusan, namun cuma mustahab saja dianjurkan. Kalau tidak wudu yang tidak apa-apa, berwudu lebih baik. Di tengah tawaf kentut ya sudah tinggalkan teruskan karena bukan satu kewajiban. Dan ini adalah pendapat yang dipilih, kita lihat Abu Abbas Ibnu Taimiyah. Demikian juga pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala. Dan di antara akar permasalahannya adalah hadis at-tawafu bil baiti sholatun. Itu hadis yang sahih ataukah hadis yang daif, ataukah tidak sahih secara marfu' sekedar perkataan Ibnu Abbas yang dinilai ini adalah ijtihad Ibnu Abbas dan bukan satu hal yang bernilai marfu'. Nasir Muthamin memilih hadis ini adalah hadis yang daif, dan sebelumnya daifnya hadis ini adalah pendapat untuk marfu' itu adalah daif, dan sebelumnya adalah ini pendapat Abu Abbas Ibnu Taimiyah, lain hanya dengan Al-Albani yang menilai hadis ini adalah hadis yang sahih marfu'an, yang tentu nanti akan menyebabkan terjadinya kesimpulan hukum yang berbeda. Demikian naktafi bihadzal qadar. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pekletis. Kulut. Allah. Bukan, mau ngelih, nah.